Naam ikhwani fillah rahimakumullah, betapa banyak di antara ikhwah yang kemudian menjauh dan menjauh, tidak pernah datang dalam ke majelis ta'lim, tidak pernah berkumpul dengan para saudara-saudaranya, hanya disebabkan karena permasalahan pribadi atau minimal disebabkan karena ketersinggungan. Kita harus melatih diri kita. Letakkan ketersinggungan tersebut di bawah kaki kita. Junjung tinggi manhaj ini. Junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan tersebut. Jika tidak demikian, kita akan membinasakan diri kita tanpa kita sadari. Kita akan menjauh dari saudara-saudara kita. Kita akan menjauh dari orang-orang saleh. Akan diharamkan untuk kita barokah berteman dengan orang-orang saleh. Cukuplah buah yang akan didapatkan seseorang yang berteman dengan orang saleh, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala.